Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya, inayahnya, pertolongannya, taufiknya untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Hafidz Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah dengan babul imamah, yang kesimpulannya seorang imam hendaklah memperhatikan keadaan al-ma'mumin. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan perintahnya fal yukhaffif, diringankanlah bacaan-bacaan imam ketika menjadi imam salat-salat wajib. Adapun apabila seorang imam tersebut mengerjakan sholat secara bersendiri, maka dipersilahkan untuk memanjangkan bacaannya sekehendak dia. Falyutawwil masya. Begitu pula kita lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menegur dengan keras dua sahabat beliau, Ahlul Quran, yaitu Mu'adz ibn Jabal dan yang kedua adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, dengan teguran yang cukup mendidik dan cukup keras ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, dan menyampaikan kepada Ubay ibn Ka'ab, inna minkum munafirin. Yang alhamdulillah artinya kita telah menyelesaikan babul imamah tersebut, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang akan kita bahas dari awal hingga akhirnya biiznillahi taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Kita sebutkan ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, babu sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang di dalam bab ini al-musannif alaihi rahmatullah menyebutkan 14 hadis yang berkaitan dengan tata cara atau kaifiyah salatnya Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari awal hingga akhirnya, dari iftiftah atau istiftah sampai ke salamnya, akan dijelaskan satu persatu oleh al-musannif alaihi rahmatullah dengan mengukilkan hadis-hadis yang sahihah. Al-hadithul awal, hadis yang pertama atau dari silsilatul umdah, hadis yang ke-78, berkata musannif alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha kabbara fi salati sakata hunayhanatan, sakata hunayhatan. Nanti di dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain sama riwayat Al-Imam Muslim, akan kita sebutkan ha di situ diganti dengan ya, Hunayyatan, bukan Hunayhatan. Akan kita jelaskan maknanya biiznillahi ta'ala. Qabla an yaqra. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, lafz kana di dalam bahasa Arab terkhusus apabila lafaz ini berada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan al-mudawamah, terus menerus berkesinambungan, jarang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang telah kita bahas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya yang maha sempurna, zatnya yang maha mulia dengan wa kana Allahu ghafurar rahima, adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur, yang senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya, rahima dan maha pengasih. Sehingga kana Rasulullah, lafadz kana di sini menunjukkan mudawamah, senantiasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan doa istiftah ini. Idza kabbara fi shalah, apabila beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertakbir. Kabbara, takbir yang dimaksudkan di sini adalah takbiratul ihram. Karena takbir itu bermacam-macam. Dan takbiratul ihram ini satu rukun yang wajib. Kalau ditinggalkan tidak sah salatnya seorang muslim. Ini yang harus kita fahami bersama. Sehingga apabila ada seorang yang masbuk, tertinggal di dalam sholatnya, dia tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka ketika dia akan masuk ke dalam shaf dan sudah berada di pertengahan shaf yang ada, sebelum dia mengikuti gerakan imam, apakah imam sedang dalam keadaan ruku ataukah sujud, harus dia buka dulu sholatnya dengan takbiratul ihram. Sehingga yang benar, apabila ada seorang yang masbuk dalam keadaan anggaplah imam sedang sujud, maka masuk ke dalam shaf, kemudian makmum yang masbuk tadi bertakbir pertama kali, buka dulu salatnya dengan takbir Allahu Akbar. Ini khilaf di kalangan para ulama, insyaallah taala akan kita bahas apakah ketika dia melakukan takbiratul ihram di saat masbuk bersedekap seperti biasa ataukah menurunkan, yang penting Allahu Akbar. Tapi yang menjadi syahid yang kita bahas di sini, rinciannya akan datang waktunya insyaallah taala, yang kita bahas di sini adalah dia harus mengucapkan dengan lafadznya, dengan ucapannya Allahu Akbar, digerakkan lisannya, dia buka sholatnya dengan itu. Karena definisi as-shalah secara istilah para fuqaha seperti yang telah kita ketahui, tahrimuha takbir, memulai sholat itu dengan takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Jadi ketika ada seorang yang masbuk melihat imam dalam keadaan sujud, langsung Allahu Akbar, ikut sujud, enggak sah sholatnya. Dia ikuti bersama imam 3 rakaat, dia ikuti bersama imam 2 rakaat, enggak sah sholatnya, enggak teranggap. Kenapa? Belum dibuka sholatnya, kok tahu-tahu sujud. Dibuka dulu sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru melakukan takbir yang kedua, Allahu Akbar, untuk sujud mengikuti al-imam. Ini yang harus kita waspadai, karena kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, apabila beliau melakukan takbiratul ihram di dalam sebuah salatnya beliau alaihi salatu wassalam, sakata hunayhatan, beliau diam sejenak. Hunayhatan dijelaskan oleh para ulama ahli lughah, maknanya hunayhatan adalah sa'atun latifah. Sa'atun latifah, waktu yang singkat, waktu yang sebentar, merupakan bentuk tasghir dari hanat. Bentuk tasghir dari hanat. Dan hanat ini maknanya sebentar tadi. Kalau dalam bahasa Arabnya sa'atan latifah, waktu yang singkat, waktu yang sebentar. Jadi tidak lama diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akan kita bahas pula apakah diamnya Rasulullah ini artinya beliau menutup lisannya, tidak menggerakkannya sama sekali, atau bagaimana? Akan kita bahas biiznillahi ta'ala. Tasghirnya hanat adalah hunayyatan dengan ya yang ditasydid. Begitu pula dengan riwayat yang ada di hadapan kita, hunayhatan. Jadi haknya itu bisa dipatenkan atau bisa ditempatkan, bisa juga diganti dengan ya. Tasghir dari hanat, yang hanat ini bentuk tasghirnya menjadi dua, bisa hunayyatan, bisa hunayhatan. maknanya adalah sa'atun latifah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan takbiratul ihram diam sejenak. Itu bahasa bebasnya. Qabla ayyaqra sebelum beliau membaca alaihi salatu wasallam, membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Yani qabla ayyaqra Al-Fatihata alaihi salatu wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, fakultu, aku tanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi, maksudnya bi abi anta wa ummi adalah ufdika bi abi wa ummi ya Rasulullah. Jadi ba'nya di sini bukan ba'ul qasam. Ini yang harus kita fahami, ayuhat talabah. Karena yang namanya ba'ul qasam, tidak ada seorang makhluk, seorang manusia mengucapkannya kecuali harus disandingkan dengan lafzul jalalah. Billahi. Bi'abi anta wa ummi. Ufdika bi'abi wa ummi. Ba'nya di sini bukan ba'ul qasam. Bukan ba' yang dipakai untuk bersumpah. Demi, bukan. Apa maknanya bi abi anta wa ummi? Ufdika bi abi wa ummi. Kutebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibu. Kutebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku. Ditanya Asy-Syaikh Al-Allamah Imam fi Sunnah fi hadzal 'asr, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, tentang makna dari lafaz ini. Wahai Syekh, apa makna bi abi anta wa ummi? Maknanya, kata beliau alaihi rahmatullah, makna bi abi anta wa ummi adalah ta'ziman yaquluhal Arab, sebuah kalimat yang menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Siapa yang dita'zim? Al mukhatab, yang diajak bicara. Jadi yang diajak bicara itu diagungkan, dimuliakan, diangkat derajatnya, diangkat kastanya. Dengan cara apa? Mengucapkan lafaz ini, bi abi anta wa ummi. Ufdika bi abi wa ummi. Maksudnya apa? Ya kasarannya, ayah dan ibuku aku korbankan demi engkau ya Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya kecintaan para sahabat, di antaranya secara khusus Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kedua orang tuanya. Dan itu memang yang dituntut oleh syariat Nabi alaihi salatu wasallam, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada syariat-syariatnya yang mulia, itu harus jauh lebih di atas dibandingkan kecintaan kita dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dengan keluarga, kerabat dan yang selainnya. Al-ana ya Umar, pernah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru sekarang ya Umar engkau beriman. Sempurna keimananmu ketika mengedepankan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah. Intinya ta'zim, menghormati, memuliakan, meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah? Apa pendapatmu wahai Rasulullah tentang yang engkau baca, ma taqul? Apa yang engkau baca pada saat engkau diam antara takbir, yakni antara takbiratul ihram dengan qiraah, ayat qiraatul Fatihah. Jadi antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah berjarak. Diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita sebutkan makna diam yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Qala fa aqul, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, aqul, yang aku baca wahai Abu Hurairah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Hurairah doa al-istiftah. Doa al-istiftah yang nantinya akan kita dapati faedahnya, bermacam-macam jenis doanya. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqulu. Perhatikan lafaz aqulu. Bagi yang ada kitabnya harus digaris atasi, ala kalau kalam ulama atau a'immah al-mutaakhirin, atau digaris bawahi inda kalam atau qaul a'immah al-mutaqaddimin. Bebas dikasih tanda. Aqulu. Artinya Nabi tidak diam. Tidak dirapatkan lisannya beliau sallallahu alaihi wasallam, digerakkan. Tapi diisyaratkan oleh Abu Hurairah, ditanyakan oleh Abu Hurairah, kenapa engkau diam ya Rasulullah antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Apa yang engkau baca? Aqul. Yang aku baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayai bil ma'i wats-tsalji wal barad. Ternukil di dalam cetakan Umdah yang ada di hadapan ana, Al-Bukhari wa Muslim. Hakikatnya kalau dicetakan antum tertulis Al-Bukhari wa Muslim, itu kekeliruan dari sang pencetak, atau mungkin ada yang menisbahkan kepada Al-Musannif alaihi rahmatullah, karena memang Al-Musannif mempersyaratkan tidak akan memasukkan ke dalam Umdah kecuali hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tapi ternyata hadis ini Bukhari lam yukhrij, tidak dikeluarkan, lam yarwi, tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, sehingga yang benar rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, disebutkan oleh sebahagian a'immatus salaf, di antaranya adalah Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala, ketika beliau menukilkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ayyu syai'in taqul fi hali sukutik, yani ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah, ketika engkau diam wahai Rasulullah antara takbiratul ihram dengan al-qira'ah, qira'at surat al-fatihah. Maka beliau mengatakan as-sukut munafin lil qaul. As-sukut munafin lil qaul. Hakikatnya diamnya seseorang itu akan menafikan untuk dia berbicara. Fa kaifa yasihu ayyuqal ma taqulu fi sukutik? Maka bagaimana bisa digabungkan apa yang engkau baca ketika engkau diam? Nah, ini menggabungkan antara dua hal yang seakan-akan ya ta'akas, ya tanaqad, bertentangan, kontradiksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam, tapi diibaratkan oleh Abu Hurairah dengan diam. Kenapa? Makna diam yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah adalah adamul qiraati jahran. Adamu al-qiraati jahran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca al-qiraah, yakni yang dimaksud adalah doa al-istiftah, atau sebahagian lisan awamul muslimin doa iftitah, jahran, tidak dikeraskan suaranya, artinya tidak didengarkan oleh para makmum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dianggap itu adalah waktu diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fasukutul haqiqi yunafil qaul, diamnya seseorang ketika dia benar-benar diam artinya tidak berbicara, enggak akan bisa digabungkan antara diam dengan berbicara. Fala yata'atta su'al biqaulihi ma taqulu fi sukutika. Begitu pula hal ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sindi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, maka dari sini faedah pertama yang bisa kita ambil tentang tata cara, kaifiyah sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salatnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah setelah membuka salat dengan takbiratul ihram membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Yang mana doa istiftah ini bermacam-macam. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tidak akan pernah bertemu timur dan barat, satu ke kanan, satu ke kiri. Begitu pula ya Allah, jadikan antara aku dengan dosaku. Jangan engkau jadikan aku dengan dosa ini selalu berinteraksi, selalu bertemu. Jaga aku ya Allah dari dosa dan kemaksiatan. Intinya ingin mendapatkan maghfirah, ingin mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hambanya yang dijaga dari dosa dan kesalahan. Kemudian lafaz yang kedua, Allahumma naqqini. Naqqini dari kata al-indhaf, an-nidhaf, an-nidhafah. Ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, kama yunaqqa tsaubul abyadu minad das. Sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran yang ada padanya. Karena pakaian putih kita ketahui apabila ada satu titik kotoran akan nampak, akan terlihat. Oleh karenanya ketika seorang mencuci pakaian putih untuk menghilangkan satu titik kotoran itu, maka ketika setelah mencuci akan benar-benar nampak putih bersih. Maka begitu pula doa seorang hamba di istiftahnya, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dari dosa-dosaku ya Allah, agar menjadi hamba yang suci, hatinya jauh dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Kemudian lafaz yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni, ya Allah, cucilah aku, sucikanlah aku, min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, bil ma'i wasalji wal barat, dengan menggunakan air salju dan air es. Tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah taala akan kita bahas maknanya satu persatu. Penggalan yang pertama, yang sebelum itu kita harus mengetahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, doa yang sangat agung ini, doa istiftah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keluar dari lisan seorang yang telah mengatakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan telah kita ketahui beliau adalah orang yang sudah dijamin madmun bi jannatillahi jalla jalaluh, dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tempat yang tertinggi di syurga sudah diplot, sudah ditetapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, ini faedah yang bisa kita ambil pula, bagaimana tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau telah dihukumi, telah diklaim, telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, bahkan yang pertama kali mengetuk pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu beliau terus memohon pada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah jauhkanlah aku dari dosa, ya Allah sucikanlah dosaku, ya Allah, aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana kita? Kenapa kita jarang beristighfar? Kenapa kita jarang meminta ampun? Kenapa kita merasa aman dari makar Allah? Kenapa kita merasa aman dari azab dan yang seterusnya? Ini perbedaan antara keimanan kita yang sangat lemah dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, penggalan pertama dari hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan, tidak pernah mempertemukan antara al-masyriq, arah timur, wal-maghrib, dengan arah barat. Ini yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agar seorang manusia benar-benar bisa menjadi seorang yang teguh di atas ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya amalan-amalan ketaatan, seperti yang telah kita ketahui bersama, akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Tapi kalau sudah berani satu kali untuk bermaksiat, berani satu kali untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemaksiatan itu, wal'iyadzubillah, akan terus, mau tidak mau, sadar tidak sadar, akan terus melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang seterusnya, kejelekan-kejelekan yang seterusnya, terus demikian. Maka jangan sampai mencicipi kemaksiatan. Gimana kalau ternyata tercicipi kemaksiatan tersebut, terjerumus ke dalam dosa, waswas syaitan dan yang seterusnya. Istighfar langsung, minta ampun kepada Allah agar kesalahan bisa dirubah menjadi kebaikan. Karena kesalahan dan kebaikan itu adalah sesuatu yang hitam putih. Kalau kita berada di titik hitam, rubah segera untuk berada di titik putih dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terus berada di titik hitam, akan ada titik hitam yang kedua, terus titik hitam yang ketiga, keempat, kelima, terus akan diwariskan. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya harus segera diputus rantai titik hitam tersebut dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu hal yang mustahil, kita akan selamat dari dosa dan kemaksiatan. Gak akan mungkin. Antara masyriq dengan al-maghrib tidak akan mungkin bisa bertemu. Tapi tidak mustahil akan bertemu. Pasti akan bertemu. Kapan? Nanti yaumul qiyamah. Akan dipertemukan, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan. Gak ada, semua jadi satu, dihancurkan oleh Allah jalla jalaluh. Menunjukkan kepada kita apa? Dosa dan kemaksiatan itu bukan satu hal yang mustahil pada diri kita. Pasti dan pasti akan kita terjatuh di dalamnya, dekat ataupun nanti, saat ini ataupun besok, besok ataukah lusa, dan yang seterusnya. Sebagaimana al-masyriq wal-maghrib tidak akan mungkin terus dipisahkan, akan ada saatnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan muka bumi ini dengan ditegakkannya hari kiamat. Oleh karena kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah, dijauhkan ya Allah dari dosa. Bukan disucikan, bukan dijaga, artinya tidak mungkin melakukan kemaksiatan sedikit pun, bukan. Karena mustahil kita tidak melakukan kemaksiatan, pasti terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian penggalan yang kedua, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku, sucikanlah aku min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari ad-danas. Ad-danas maknanya adalah al-wasakh, kotoran-kotoran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan sebuah baju putih dari kotoran-kotoran yang menempel, maka jadikanlah ya Allah kesalahan-kesalahanku pun demikian. Kesalahan-kesalahanku ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan hambamu ini menjadi bersih, suci lagi, putih lagi. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini juga pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa al-qalbu, hati kita ini diibaratkan dengan baju berwarna putih? Karena memang demikian hakikatnya. Baju berwarna putih, apabila terkena satu kotoran, langsung dibersihkan, kembali putih. Begitu pula hati kita. Hati kita melakukan kemaksiatan akan melahirkan titik hitam. Tapi kalau kita biarkan, titik hitam terus akan menempel. Mungkin akan menyebar ke tempat-tempat yang lain dari bagian baju tersebut. Persis sudah, hati kita demikian. Oleh karenanya, isyarah latifah yang ada di sisi Nabi SAW, ayo jangan terlalu larut dengan kemaksiatan. Kalau sudah ada titik hitam, bersihkan. Taubat, kembali, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus menerus dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan. At-tamadhi fil batil. Tamadhi, senang dengan kebatilan-kebatilan, kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan wal iyadhu billah, kebid'ahan-kebid'ahan wal iyadhu billah, jangan. Jangan dibiarkan. Hati kita kotor nantinya, seperti pakaian putih. Kalau terus dibiarkan, kotoran-kotorannya, noda-nodanya akan merusak baju tersebut. Kemudian yang ketiga, penggalan terakhir dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah ini adalah Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barat. Disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Ali Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah. Allahumma ighsilni min khotayaya bil salji. Al-salj, katanya beliau, maksud dari al-salj, ya Allah sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari kotoran-kotoranku, dosa-dosaku. Dengan apa? Dengan thalj. Bersihkan kotoranku dengan thalj ya Allah. Maksudnya apa? Ma'un yanzilu minas sama. Thalj, salju, adalah air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Kalau bahasa biologi, thalj itu bukan berasal dari air, tapi uap air. Kita sedikit belajar biologi. Jadi di biologi itu dibedakan antara uap air dengan air. Air yang dimaksudkan adalah yang ketiga, al-ma'ul barat, air dingin, air es. Seperti ini. Nah, ini air es, ini namanya al-barat di dalam bahasa Arabnya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faedah ini ana dapatkan dari ustadzuna, al-ustadz Usama ibn Faisal Mahri, yang berkaitan dengan air es. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ni'matin tuhasab, satu buah kenikmatan. Jadi banyak kenikmatan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada di antara kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat, dengan Allah Subhanahu wa taala berkata, bertanya kepada hambanya, alam nusqika ma'an baridan, apakah engkau lupa bahwa di dunia aku telah memberikan kenikmatan padamu dengan minum air dingin, minum air es. Maka minum air es ini kenikmatan, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ditanya oleh Allah, jangan dianggap hal yang biasa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Alam nuski kama an baridan, artinya apa? Artinya air dingin ini, air es ini bentuk kenikmatan. Adapun ada orang yang minum, ada yang tidak bisa minum karena radang dan yang seterusnya, kembali kepada diri sendiri. Sama seperti gula, ada yang diabetes tidak bisa memanfaatkan atau menikmati gula tersebut. Masing-masing hukumnya telah kita ketahui bersama. Tapi secara umum, yang namanya air es, air dingin, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan suatu saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ini es, air. Tapi kalau salj, salju itu asal dari uap air. Jadi al-ma atau ma'un yanzilu minas sama, uap air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit, tsumma yanqid ala wajhil ard. Kemudian ketika sampai di muka bumi, dia mengeras. Tsumma yadhubu ba'da jumudihi. Kemudian setelah mengeras itu jatuh ke tanah, jatuh ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, setelah itu akan mencair. Ini yang pertama. Sucikanlah dosaku ya Allah, sucikanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah dengan salj, dengan salju, dengan uap air yang dingin tersebut. Kenapa? Memang terbukti bahwasanya uap air ini, salju ini ketika membersihkan, apalagi baju putih yang kena kotoran, akan menjadi baju yang sangat bersih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma' as-salj wal barat. Al-ma' air seperti biasa, as-salj sudah kita jelaskan. Kemudian al-barat bi fathir ra, kata Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, dengan fathahnya ra al-barat, huwa habbul ghamam wa huwa ma'un yanzilu minas sama' jamidan kal milhi thumma yadhubu 'alal ard. Al-barat artinya adalah air yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya adalah tahhirni minal khataya, sucikanlah aku ya Allah dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosaku, bi anwa'i maghfiratik, dengan bermacam-macam beragam maghfirahmu, bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini banyak, bukan hanya satu pintu maghfirah itu. Bukan hanya satu pintu, ampunan itu banyak pintunya. Tolong ya Allah, ampuni aku dari segala macam atau segala jenis pintu-pintu ampunanmu. Jadi begitu, diisyaratkan dengan membersihkan baju putih dengan tiga perkara ini. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan dosa kita dengan banyak maghfirahnya, banyak jenis dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, hiya tamhisud dzunub bimathabati hadhihi al-anwa'i tsalatsah fi izalati al-awsakh. Ini adalah bentuk ibarah, bentuk ungkapan yang mana kotoran-kotoran tersebut akan bisa hilang dengan mudah, akan bisa hilang dengan mudah. Ini maknanya tamhis. Jadi ada noda yang sulit hilangnya, ada yang mudah hilangnya. Kotoran di baju putih ada yang sulit hilangnya, ada yang mudah hilangnya. Tapi kalau dengan tiga ini, dengan air, dengan salj, salju, atau dengan air dingin, ini akan menjadi lebih mudah hilangnya. Enggak percaya? Praktekkan sendiri. Ada sebahagian dinukilkan oleh sebahagian a'immatus salaf, ucapan dari sebahagian orang yang mencoba untuk bertanya atau mengkritisi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat doanya atau memanjatkan doanya dengan menganalogikan, mengkiaskan, mengibaratkan membersihkan kotoran dengan menggunakan air panas. Karena kita tahu menggunakan air panas juga manjur. Menggunakan air panas membersihkan noda juga bagus, cepat hilangnya. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan al-ma'ul har, air yang panas? Ya Allah, sucikanlah dosaku sebagaimana kotoran dari baju putih, noda yang ada di baju putih tertempel, dibersihkan dengan air panas. Dijawab oleh para ulama, air panas itu walaupun dia bisa membersihkan kotoran atau noda, tapi ada efek negatifnya, ada sisi negatifnya, ada sisi kemudorotannya, mafsadatnya apa? Merusak kain tersebut. Jadi kain putih yang terus dicuci dengan air panas, rusak dia. Dan ini wake, mungkin diketahui oleh ekon-ekon kita ya, pengalaman. Ini wake, realitanya demikian. Kalau dicuci dengan air panas, apalagi secara terus menerus, ini kan dosa, ini kita terus menerus melakukan dosa, dosa, dosa, kulubani Adam khata, di air panas, air panas, air panas, rusak hati kita akhirnya. Nah, itu kenapa? Rinci Rasulullah SAW. Jadi setiap makna ucapan Nabi SAW bukan kalam fadhi, ucapan kosong yang ya ini yang dimaukan oleh Nabi cuma demikian, mensucikan baju, membersihkan baju, mencuci baju dengan air dingin. Kok itu di air panas? Oh, air panas bisa, tapi madarat untuk hati kita. Air panas bisa mencucikan noda, tapi madarat untuk baju putih. Ini yang tidak dimaukan oleh Rasulullah SAW. Serinci ini ikhwati fillah ya rahimakumullah. Serinci ini syariat Islam. Serinci ini Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar menyelamatkan qalb, hati dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari kerusakan. Jangan bersih tapi rusak, percuma. Bersih tapi benar-benar bisa memanfaatkan, menutup aurat dan yang seterusnya. Itu yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari doa ini. Iqwati billah ya rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di bahwasanya doa al-istiftah itu sangat banyak, ternukil macamnya, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan waqad warada anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah datang banyak riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, istiftahat katsirah, model-model istiftah yang lainnya. Minha di antaranya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa, seperti yang kita telah ketahui bersama. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada nomor hadis ke 771. Minha di antaranya lagi, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa huma atwalu ma warat. Dan dua doa ini adalah doa yang cukup panjang untuk dipraktekkan, untuk diamalkan oleh seorang muslim. Doa yang kedua ini datang dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari dalam nomor hadis ke 6317 dan Muslim pada nomor hadis ke 796. Wa minha, kata beliau, di antaranya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk ila akhirih. Ini ucapan atau nukilan dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Memang beliau tidak membaca doanya secara sempurna. Ini yang terakhir diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibn Majah alaihim rahmatullah. Kemudian dijelaskan oleh beliau, waqtarahul Imam Ahmad, doa yang terakhir ini dikuatkan dan dipilih oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, di dalam solatnya beliau membaca doa yang terakhir ini, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Ini doanya ringkas, akan tetapi dihukumi oleh sebahagian muhaddithin sebagai riwayat yang paling rajih, riwayat yang paling kuat, yang paling sahih. Padahal riwayatnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Akan kita bahas biiznillahi ta'ala. Wa minha, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Wa minha, di antaranya adalah Allahumma Rabbi Jibra'il wa Mika'il. Wa minha, di antaranya lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, seperti yang ternukil dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian beliau berpesan, wa yambaghi, sudah sepantasnya, lil insan, bagi seorang muslim, alla yaqtasir ala istiftahin wahidin fi kulli salatih. Sudah sepantasnya untuk seorang muslim tidak mencukupkan hanya satu doa istiftah yang dia baca terus-menerus setiap salatnya. Bal yunawwi'u fi dzalik, bahkan yang dianjurkan adalah dia yunawwi'. Salat zuhur doa yang ini, salat asar doa yang itu, salat maghrib doa yang lainnya lagi. Karena banyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia disunnahkan, dianjurkan untuk yunawwi', melakukan semua atau membaca semua doa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, liyahsula lahu kamalal iktida, agar dia benar-benar beriktida, benar-benar mengikuti apa yang telah warid, apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi macam-macam doa istiftah ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya satu doa yang beliau amalkan, yang beliau baca, bermacam-macam, 2, 3, 4 doa terus diulangi oleh dan dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yambaghi al-iktharu min isti'mal at-tawal fi qiyamil lail liwurudi dzalika fi. Dan yang sepantasnya untuk dibaca oleh seorang muslim pada salat malamnya adalah membaca doa istiftah yang dengan bacaan-bacaan istiftah yang panjang. Karena ada yang pendek, ada yang ringkas, ada juga yang panjang. Yang panjang kapan diamalkannya, kapan dibacanya? Ketika, kata beliau, fi qiyamil lail, ketika seorang mengerjakan salat malamnya. Ikhwati fillahi rahimakumullah, menyinggung apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, doa yang terakhir yang sempat beliau nukilkan, atau doa yang sebelum terakhir, dua sebelum terakhir yang beliau nukilkan, bahwa doa ini dipilih oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau jelaskan bahwasanya alasan kenapa doa ini dipilih oleh Imam Ahmad, ma'akisari du'aihi, padahal doa ini yang paling ringkas, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka. Kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, limashtamala alaihi minathana, karena di dalamnya terkandung pujian-pujian yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan pertama, karena di dalamnya bacaan doa tersebut, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, subhanakallahumma wa bihamdik, subhanak, maha suci engkau ya Allah, Wabihamdik, dengan segala model pujian-pujian yang engkau berhak menerimanya, engkau berhak menyandangnya. Wa tabarakasmuk, maha suci, maha agung engkau ya Allah dengan semua nama yang ada pada dirimu. Wa ta'ala jadduk, dan demi ketinggian apa yang ada di sisimu, kemuliaan yang ada di sisi asma was sifat, sifat-sifat dan nama-nama yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencakup seluruhnya, mencakup al-ghafur, mencakup ar-rahman, ar-rahim, semuanya masuk ke dalam doa yang ringkas tersebut. Ini alasan pertama kenapa dipilih oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Alasan yang kedua, wali anna Umar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, kana yajharu bihi fil fardhi, adalah Umar ibn al-Khattab sering menjaharkan, mengeraskan bacaan istiftah ini, padahal istiftah ini syariatnya apa? Disirkan, pelan bacanya, tidak didengarkan oleh orang yang di belakang kita, orang yang di samping kanan kiri kita, tidak didengarkan. Sir, sebagaimana Nabi SAW membacanya dengan sir, bahkan Abu Hurairah tidak mendengar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah memiliki satu ijtihad. Dikeraskan bacaan istiftah tersebut. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung beliau baca dengan suara yang kelas, suara yang rantang. Kita tahu Umar bin Khattab termasuk seorang yang memiliki jenis suara jauhari. Jadi kalau belajar sedikit yang berkaitan dengan seni dan yang seterusnya, suara itu terbagi menjadi bermacam-macam. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ada jenis suara yang jauhari. Jauhari ini yang paling atas. Ketika dia menyampaikan sesuatu, kencang suaranya. Itu jauhari. Ada yang istihyai. Suaranya kecil, lemah, tenang. Ada lagi model-model yang lainnya. Umar bin Khattab masuk kepada poin yang pertama, jauhari. Jadi ketika beliau berucap, ketika beliau menjaharkan bacaannya, kalau bahasa kita sekarang satu masjid mungkin dengar. Jauhari Umar bin Khattab, siapa yang tidak mengenal beliau? Syaitan saja takut. Begitu. Umar bin Khattab milik ijtihad, yajhar bil fard. Ketika sholat wajib dikeraskan, Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung beliau membaca dengan keras, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Dikeraskan. Setelah itu baru beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin dengan ayat yang setelah-setelahnya. Apa tujuannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda? Liyu'allimahun nas. Karena beliau ingin menta'alim, ingin mengajarkan doa ini kepada manusia, kepada makmum yang di belakang beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir alaihi rahmatullah menyebutkan, setelah beliau membaca atau menukilkan banyak macamnya doa-doa istiftah yang telah dikerjakan oleh dan telah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab, para ulama dalam bab ini telah berselisih. Khilaf yang dimaksudkan di sini adalah khilafut tanawwu', khilaf yang kita mengamalkan A boleh, mengamalkan B boleh, mengamalkan C boleh, mengamalkan D boleh. Khilaf dalam masalah fikih. Doa pertama, doa kedua, doa ketiga, doa keempat boleh, tapi di salat yang berbeda. Bukan di salat pertama kita gabungkan doa pertama lanjut doa kedua lanjut, bukan demikian. Masing-masing. Ini khilaf tanawwu' namanya, boleh diamalkan semuanya. Ada jenis khilaf yang kedua yang namanya khilaf utadad, yang berlawanan. Dan enggak bisa, kita harus memilih. Ini khilaf antara hak dengan batil. Khilaf antara Abu Bakar Muslim dan murtad. Wal'iyadzubillah. Nah, enggak boleh kita. Oh, dua-duanya. Muslim juga, murtad juga, Abu Bakar. Lah. Ini musyrik. Akidahnya rafidah, wal'iyadzubillah. Ini khilaf utadad. Khilaf yang ada di dalam bab al-aqidah. Tapi khilaf dalam bab fikih, tanawwu'. Bermacam-macam. Kita pilih yang mana, silahkan. Falyatafaddal, semuanya di baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Sufyan ats-Tsauri, kata beliau, wa Ahmad wa Ishaq, Ahmad yang dimaksud Ibn Hanbal, Ishaq yang dimaksud adalah Ibn Rahuya. Wa ashabur ra'i yaquluna billadzi rawainahu an Umar wa Ibn Mas'ud. Yang dikuatkan oleh Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq adalah apa yang telah kami riwayatkan dari Umar bin Khattab yang telah kita sebutkan, wa Ibn Mas'ud. Dan telah kami riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bahkan disebutkan intaha kalamuhu rahimahullah, singkat, selesai, karena beliau menukilkan ucapan-ucapan yang lainnya. Tapi yang syahid, yang ingin kita nukilkan adalah bagaimana beliau menguatkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, atau ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Majid Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Muntaqa menyebutkan, ikhtiyaru ha'ula'is sahabah, ikhtiar haula'is sahabah, pilihannya ijtihadnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yakni alladzina dzakara annahum yastaftihuna bi subhanakallahumma, ketika mereka beristiftah dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, wa jahru Umar bihi ahyanan, dan terkadang ternugil, kadang-kadang Umar mengeraskan bacaan ini. Kadang-kadang Umar mengeraskan bacaan ini. Riwayat yang lain mengatakan sering mengeraskan. Tanakut, berlawanan, tidak kontradiksi antara dua ini. Yang mengatakan sering berarti Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab bukan hanya di satu masjid beliau menjadi imam, di masjid sini beliau imam, kan khalifah. Beliau sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, khalifah yang kedua. Jadi di masjid mana beliau akan menjadi imam. Ketika beliau melakukan di masjid A, B, C, Fulan, Alan, Khalan, sering hitungannya. Tapi bagi makmum yang berada di masjid A, makmum tersebut tidak berada di masjid B. Makmum yang berada di masjid B tidak berada di masjid C, dan yang seterusnya. Menurut mereka jarang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi dua pendapat yang sama, tidak ada kontradiksi sama sekali. Wajahru Umar bihi ahyanan, kata Imam Majid ibn Taimiyah. Dan ketika terkadang Umar bin Khattab mengeraskan bacaan istiftah tersebut bimahdari minas sahabah, padahal sahabat-sahabat yang lain masih hidup di zaman khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, liyata'allamahun nas, agar manusia bisa diajari, agar manusia bisa mendapatkan faedah dari apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'a anna sunnah, padahal sunnahnya, kata beliau, ikhfa'uhu, padahal sunnahnya adalah membaca doa istiftah secara sir, secara tidak dikeraskan suaranya, sir, pelan-pelan, tidak dikeraskan, adamul jahr, ini sunnahnya. Ya dulu, maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, yang dipilih oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ya dulu, hal ini menunjukkan ala annahul afdal, menunjukkan bahwasanya doa istiftah ma'a qisar, padahal pendek bacaannya, inilah yang paling afdal, yang paling utama. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, yang paling afdal. Mau diamalkan yang lain, silahkan, tidak masalah, tafadhol. Allahumma ba'id baini, silahkan. Allah, atau mungkin seperti yang disyaratkan oleh mereka, orang-orang sufi ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira dan yang seterusnya, juga ternukil, boleh membaca hal itu. Tidak ada yang ternukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kebid'ahan. Tidak, kita tidak menuduh kalian bid'ah wahai sufi ya, jangan terlalu sensitif jadi orang. Sedikit-sedikit kami dituduh, sedikit-sedikit tidak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira dan yang seterusnya dari bacaan istiftah, silahkan. Apapun, ini khilaf tanawu dalam bab fikih, silahkan amalkan yang mana. Tapi kalau dalam bab tanawu ya enggak bisa dicegah pula apabila seorang ingin membaca sesuatu yang utama, yang afdal. Seorang kan bebas memilih. Oh, saya mencari yang afdal. Boleh bagi dia. Yang afdal apa? Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu, annahu allazi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudawim 'alaiha ghaliban, atau yudawim 'alaihi ghaliban, dan bacaan itulah yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga bermacam-macam doanya, dan yang sering dilakukan oleh beliau doa yang dikuatkan dan dibacakan oleh Umar bin Khattab. Wa in istaftaha bimarwahu Ali au Abu Hurairah fa hasanun. Kalau seorang ingin memilih doa yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda seperti ini yang ada di hadapan kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya dengan tiga penggalan yang telah kita bacakan, maka itu adalah satu hal yang baik, kata Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, li sihhatir riwayah, karena semua doa tersebut datang dalam riwayat-riwayat yang sahihah, tidak ada yang bisa diingkari. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan secara global, ada beberapa faedah tambahan yang berkaitan dengan hadis pertama ini, insyaallah taala akan kita bahas yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.